Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Terima kasih kepada seluruh kaum muslimin wabil khusus takmir dan lebih khusus lagi kepada ketua majlis taklim apa di sini Pak? Jamasbah. Saya kira tadi jabatan di Pemda Pak. Ternyata saya pikir-pikir singkatan ternyata. Masjid Jami' Bantul. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya juga sampaikan kepada perantara yang menghantarkan saya sampai di sini untuk duduk memberikan tausiah. Kali ini kita akan mengangkat tema rumah tangga. Tema yang sangat krusial. Tema yang hampir kaum muslimin hadapi. Karena ternyata masalah rumah tangga itu selalu dinamis dan timbul tenggelam. Dan tidak ada satu rumah tangga pun yang tidak punya masalah. Siapa yang bilang katanya selama ini hidup enggak pernah punya masalah? Itu bohong atau istrinya tiang masjid ini? Karena kalau nikah sama tiang masjid aman. Cuma masalah yang dihadapin setiap pelaku rumah tangga itu bisa menjadi bumbu rumah tangga, tapi bisa menjadi racun rumah tangga. Tergantung cara mengelolanya. Cara mengelola, cara manajemen krisis. Jadi manajemen krisis itu bukan hanya dibutuhkan oleh perusahaan, oleh sekolah, bahkan rumah tangga lebih butuh. Saya kasih contoh yang sering tenggelam. Masalah bagi-bagi peran untuk ngurusin anak. Entah sekolahnya sampai urusan pipisnya. Yang sering absen itu laki-laki. Giliran anaknya sukses, mah anak kita ini memang hebat. Giliran pipis, anakmu itu. Anakmu anakmu iku pipis suruh sono. Lah. Itu. Lah bapaknya kemana? Ya turu. Itu. Oleh karena itu, peran ayah, peran ibu harus hadir secara simultan. Nah, ayah kadang-kadang ngaku menjadi ayah hanya sekedar punya anak. Ini tidak ubahnya seperti orang baru memegang bola, ngaku pemain bola. Ayah kadang tidak tahu anaknya kapan haid yang perempuan, yang laki kapan mandi junub, tapi menuntut anaknya supaya sholat dengan rajinnya. Ini ayah model apa? Ini emang enggak ada air ya Pak di sini Pak? Air minum. Saya sejak tadi tersengal-sengal cuman enggak berani ngomong karena saya dibantul soalnya. Itu. Ewo pekewo Pak, tapi kalau ewo pekewo terus aku haus. Wes terus terang aja. Ya. Taib. Kembali lagi soal tadi, ayah. Ayah hadir hanya saat anak-anak membutuhkan duit uang. Ini sama dengan ayah memfungsikan dirinya seperti ATM. Sehingga hadirin salian, banyak sekarang anak-anak yatim piatu, orang tua ayahnya masih hidup. Karena ada dengan tidaknya orang tua, laki sama aja. Dan bahkan banyak ayah model kotak, koran. Tak televisi, komputer, kotak. Koran, televisi, komputer. Saat dikelui sang istri ibu, Pak, tolong dong bantuin anak persiapan sekolah, dengan marah-marahnya, kamu apa enggak tahu saya lagi ngatamin Quran? Wah, ngatam. Saya kira ngatamin Quran, gitu kan? Ya. Yeah. Saat sekarang pulang disuruh untuk jemput, dia sibuk nonton bola televisinya. Bahkan hadirin salian, ada sebagian orang lebih banyak menghadap televisi daripada menghadap Allah. Antum hitung aja sholat antum. Sekali waktu 10 menit, kali 5, 50 menit. Coba nongkrong di depan TV berapa menit. Ya betul. Ya. Bahkan sujud rukuk di depan televisi dengan asyik dan khusyuknya. Jangankan digigit nyamuk, diantem botol Pepsi pun enggak berasa. Saking khusyuknya nonton pertandingan bola, apalagi penalti. Itu kalau bisa bola enggak masuk-masuk. Begitu juga malam diajak untuk bareng-bareng mengevaluasi pelajaran anaknya, katanya sibuk komputer, chatting, WA, Twitter, bahkan termasuk chatting janda. Ayah model apa itu? Padahal hadirin salian, di dalam Al-Quran dan Sunnah, ketika saat Allah menghadirkan para pendidik, kebanyakan laki bukan perempuan. Perhatikan siapa Luqman Al-Hakim, laki apa perempuan? Yaqub alaihissalam. Dan mereka-mereka yang diacungin jempol oleh Rasulullah sukses di dalam mendidik, rata-rata laki-laki bukan perempuan. Dan bahkan tolong diperhatikan, kata Umar, kalau sekarang anak durhaka, tentunya harus ada ayah yang durhaka. Dan ayah yang durhaka bukan dikutuk anaknya jadi ikan pari, tapi ayah yang tidak menunaikan hak pengasuhan anaknya. Sementara Imam Ibnu Qayyim mengatakan rusaknya anak difaktorin banyak oleh bapaknya, bukan emaknya. Dan perhatikan Pak, nasab anak bukan dikasihkan ke ibu, tapi ke enak aja bapaknya ungkang-ungkang geliran gede ambil nasab bin Ibrahim. Yang susah siapa? Antar jemput ke sekolah emaknya. Jagain evaluasi pelajaran emaknya. Sampai daftarin ke TPA. Itu ada bapak yang model main nitip tetangga. Pak, titip pak, anak saya daftarin. Lo mau kemana? Mancing. Enak aja lo. Nitip, itu bayarnya gak lengkap lagi pak. Gak lengkap nitip. Udah gitu nanti keluar minta jadi ulama. Ulama apa? Itu. Ini. Oleh karena itu hadirin sekalian, peran dan juga kita membagi tugas-tugas pendidikan pengasuhan anak itu wajib. Dan bapak ibu sekalian yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, siapa? Ayah, bapak. Nah, kita kembali lagi ke masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Dan pihaknya ada yang bisa menyelesaikan, ada yang selesai diketok palu KUA pengadilan. Alias apa? Cerai. Padahal hadirin sekalian, cerai itu pahit. Makanya di antara sekian ulama mensahihkan hadis, abghadul halali ilallahi indallahi at-talaq, barang halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Ada sebagian ulama di samping sanad mencacat matan. Masa barang halal kok dibenci sih? Pak, bukan hanya soal cerai kan? Rasulullah mengatakan ahabbul bilad indallahi masajiduha wa abghaduha aswaquha. Bumi yang paling dicintai Allah apa? Masjidnya. Yang paling dibenci Allah apa? Loh, bumi aja ada yang dibenci. Tapi antum jual beli bumi boleh enggak? Ah, boleh. Jual pasar boleh enggak? Boleh. Itu. Maksudnya di sini dari sisi kita bermuamalah halal, tapi dari sisi isi pasarnya itu enggak banyak yang baik. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau bisa jangan kamu menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, terakhir keluar dari pasar. Makanya terutama ibu-ibu saya pesan nih, kalau enggak terpaksa jangan ke pasar. Tuh. Kadang-kadang ke pasar jadi hobi, malah kadang ikut-ikutan, Pak. Lah yang ikut-ikutan itu bahaya. Tetangganya yang diikutin mau beli apa? Setrika, yang ikut pulang malah beli kulkas. Itu. Mbak, mau kemana? Ke pasar. Ikut dong, Mbak. Ngapain lo? Ya daripada di rumah bete. Akhirnya masya Allah pergi beli kulkas, magic chair. Akhirnya apa? Kartu kredit digesek. Itu kartu kredit itu ilmunya cuma tiga. Gesek, gasak, gosok. Gesek kartu, gasak barang, gosok dodo. Waduh, utang gokeh mas. Itu kan gitu. Masih Pak. Bismillah. Kayaknya kok bau Pak. Janjian ada arseniknya. Tapi hadirin sekalian, begitu. Ya, ya kalau ke mall, ya setahun dua kali tiga kali udah sedeng itu. Karena gitu. Yang lucu Pak, ada ibu-ibu tiap hari ke pasar, doa masuk pasar nggak ngerti lah, bablas itu. Itu. Gimana Bu? Udah hafal doa masuk pasar? Hah? Alhamdulillah. Jadi bismika Allahumma amutu wa ahya itu. Kalau mau masuk pasar berdoa itu biar enggak pulang-pulang. Itu. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Biar diamankan oleh Allah dari gangguan situ, karena Rasulullah mengatakan kenapa? Karena disitulah tempat setan menancapkan bendera dan tempat pertempuran setan. Begitu juga cerai. Cerai dari sisi hukum halal, tapi dari sisi akibatnya enggak ada yang enak. Coba bayangkan Pak, setelah cerai 10 tahun, 12 tahun, hartanya dibagi-bagi, bahkan ada yang digonogini. Yang lebih lucu, karena digonogini sulit, rumah dibelah jadi dua semua. Pintunya suami satu, istri satu. Daunnya, cendelanya, semua. Karena apa? Namanya gonogini itu kan harus bagi rata. Diadakan perdamaian, gak kena, sudah. Dibelah jadi dua, genteng dihitung. 500 sudah, suami 250, ya, istri 250, itu pecah kabeh, itu belum lagi anak ikut bapak terlantar pengasuhan, ikut ibu terlantar makanan, dan sama-sama repot. Apalagi nanti masya Allah kalau sudah sama-sama nikah, anak ikut bapak dapat ibu tiri, anak ikut ibu dapat sahabat bapak tiri. Sementara ibu tiri itu lebih kejam daripada ibu kota. Wah, itu zaman gue kecil dulu, itu ada film namanya Ibu Tiri lebih kejam daripada ibu kota. Iya, itu. Apalagi hadirin sekalian, belum keluarga besar pecah berantakan. Yang pamannya, yang sekarang bibinya, yang saudara dari laki, yang dari perempuan, hancur habis. Belum lagi hadirin sekalian, kadang-kadang perempuan harus lama menjanda. Kalau lama menjanda, jadi fitnah. Tukang listrik mau ngecek meteran, jadi omongan orang. Tuh. Pagi-pagi si janda gatel tuh, udah masukin laki itu tuh. Padahal tukang listrik, kasihan tuh tukang listrik. Itu, padahal mengukur meteran. Tuh. Sekarang lakinya juga begitu, apalagi dia kawin cerai nanti dapat status apa? Laki tukang kawin cerai. Kemaru cerai, penghujan nikah kawin. Terus itu ya. Pokoknya sekarang jambunya sudah mulai rontok, cerai. Rambutannya sudah mulai pentil, nikah. Itu. Jadi kawin, cerai. Dengan demikian hadirin sekalian, dijaga. Apalagi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, hanya sekedar angkuh, sombong, tantang menantang, cerai menjadi alasan atau alat untuk itu semua, untuk melampiaskan kesombongan perempuan, untuk melampiaskan keangkuhan perempuan, dan untuk memberikan suatu efek jera katanya kepada suaminya. Sekali-kali kalau suami enggak diginiin, keras kepala, enggak tahu diri. Loh, enggak tahu diri gimana? Sementara ibu-ibu, Rasulullah mengatakan al-mukhtali'atu hunnal munafiqat, perempuan tungkang cerai itu munafik. Ya, nuntut cerai maksudnya. Dan statusnya di akhirat kata Rasulullah, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaqan min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan mana saja yang nuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan, maka dia tidak menemukan baunya surga, atau dia diharamkan baunya surga atasnya. Tuh, berat. Kadang apalagi yang maaf ini tidak memfokus pada orang tertentu, tapi kebanyakan. Kalau sekarang perempuannya kerja, istri ini apa namanya, suaminya kerja. Dan maaf Pak, suaminya lebih kecil gajinya daripada istri. Wah, itu problem. Ya, biasanya merasa mandiri, apa saja bisa beli, kebutuhan hidup dia bisa dengan mudah menutupin. Kalau saya sendirian pun lepas dari kamu juga enggak rugi. Nah, akhirnya dengan gampang dia mengatakan ada masalah kecil saja, jarum putul cuklek, mas ceraikan saya. Sekarang minta apa enggak keturutan, akhirnya kata-kata yang sering keluar dari mulutnya, mas kalau kamu jantan ceraikan aku. Wah, keren. Ya, yeah. Maksudnya kerendel-kerendel itu bukan keren. Bolak-balik ke kantor pengadilan gitu kan. Walhasil hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita sebagai anggota keluarga, mau suami mau istri, harus bareng-bareng. Tolong diperhatikan, kebahagiaan rumah tangga bukan terpenuhinya kebutuhan hidup materi, glamor, bahkan terpuaskan hubungan suami istri. Namun kebahagiaan sangat ditentukan sikap tanggung jawab antara suami dengan istri. Suaminya tanggung jawab nafkah, masya Allah Bu, Pak. Istri mana yang enggak tenang hidup? Sekarang istri juga tanggung jawab terhadap pengasuhan anak. Subhanallah, suami biarpun tugas keluar kota, keluar negeri, tenang. Cari nafkahnya itu juga maksimal. Tapi hadirin sekalian, kalau sekarang istrinya itu nyimpang, khianat, masya Allah kerja itu serba enggak fokus. Itu enggak fokus. Itu sampai kerja di suatu rumah makan mau nyeduh kopi, yang diambil itu bukan gula tapi apa, garam itu, masya Allah. Wah, akhirnya dipecat sama perusahaan. Gimana kamu, udah gitu bos besar kamu kasih kopi rasa gitu, rasa asem, enggak ini enggak apa, rasa garam, enggak fokus. Makanya kata Rasulullah SAW, tanda kesuksesan seorang suami itu adalah mendapatkan istri yang solihah. Idza nadhara ilaiha sarradhu, kalau dipandang membahagiakan, bukan karena cantiknya. Sekarang antum punya istri cantik, tapi tiap hari untuk apa? Kayak ikan mujair gitu. Mendingan mancing di empang itu tiap hari kayak betet itu. Maksudnya di sini akhlaknya. Makanya dari salian kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, menenangkan hati, meneduhkan pandangan, bukan karena cantiknya. Itu kadang-kadang apalagi perempuan merasa cantik, tinggi, putih, sombong sama suaminya, apalagi suaminya dekil, wah jadi penghinaan terus. Makanya kalau ada punya istri-istri sombong karena putihnya, bilang aja, Pak, Dek, sapi itu lebih putih, kamu jangan sombong, tuh saingannya banyak. Itu kalau sombong dengan tingginya, Dek, tiang listrik masih lebih tinggi tuh. Udah. Hadirin sekalian, dalam Islam itu yang diutamakan unggul, inna akramakum indallahi atqakum, takwanya. Untuk apa kita sekarang ini punya istri atau suami jelengrenging ganteng gagah tapi enggak ada takwanya? Begitu juga istri, inna akramakum indallahi atqakum, ketika idza nadhara ilaiha sarathu, pandang menyenangkan. Itu Wa idza ghaba anha hafidatu, ketika dia tidak ada maka dia menjaga fi malihi wa nafsiya, menjaga harta suaminya dan menjaga dirinya. Subhanallah. Ini tanda orang itu bahagia. Makanya Rasulullah memberikan suatu apresiasi, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Sebetulnya dunia ini adalah tempat kenikmatan, tapi sebaik-baik kenikmatan adalah ya perempuan yang shalihah, istri yang shalihah. Ya maaf, zaman sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ini di Jakarta ya, di sini saya kira enggak ada. Perempuan-perempuan sekarang itu metre. Ya, udah sifatnya perempuan itu memang materialistis. Sekarang kalau laki demi mendapatkan siapa, rela kehilangan apa saja. Beda dengan laki perempuan. Demi mendapatkan apa, rela untuk kehilangan siapa saja, termasuk suami. Tuh, di sini enggak ada insya Allah. Di sono ada. Tuh. Makanya hadirin sekalian, masya Allah, kenapa di surga itu yang sering disebut bidadari, enggak ada bidadara. Walaupun sama-sama dapat pasangan. Kenapa? Karena Allah memberikan dorongan motivasi. Coba aja lihat bapak-bapak, kalau nikmat surga itu yang sering disebutin kan sungai. Karena memang yang paling menarik buat orang Arab itu sungai. Pertama, walaupun nikmat-nikmat yang lainnya itu ya banyak, cuman selalu diungkapkan sungai. Begitu juga karena watak laki lebih condong kepada siapa yang aku miliki, bukan apa. Makanya sampai antum lihat kawin yang bayarin siapa? Suami. Sampai dalam hal-hal yang enggak benar loh Pak, pelacuran siapa yang bayar? Lah itu. Kalau perempuan dimotivasi oleh Allah, tusuk kondenya perempuan di surga itu khairun minad dunya wa ma fiha. Masya Allah. Tuh, itu belum belum tasnya, itu baru tusuk konde itu. Wah, kalau tasnya mah Gucci itu kanibal itu, pokoknya di sana kasih fasilitas. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi ya orang di dalam surga ini. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abarik wa ka'sim min ma'in la yusadda'un anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون لو وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون هذول siapa laki. Inna lilmuttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba atraba. Apa artinya wa kawaiba atraba? Antum pernah baca enggak Quran? Artinya apa? Artinya wa kawaiba atraba, perempuan yang padat sintel bahenol. Loh, itu. Itu arti yang soheh. Masya Allah. Dan enggak pernah mengenal layu loyo. Itu. Kalau di sini layu loyo remek. Nah, antum kurbanin surga yang seperti ini dengan aduh, kadang-kadang masya Allah ada sebagian laki kegoda bencong. Astagfirullah. Ini surganya gimana cara memahaminya? Apalagi kata Allah, inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ما شاء الله. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. Di bawah pohon-pohon yang rindang bertelekan. Nanti di sana itu Pak, gak ada kerja lagi apalagi lembur. Masuk angin gak ada. Banjir hujan gak ada. Hari-harinya suami istri pacaran bertelek-telekan. Sini pindah, sini pindah. Dan gak kenal bosan. Dan buah-buahannya di tamannya kata Allah apa? Qutufuha daniyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Loh, nyampe enggak pemahaman seperti ini? Kalau nyampe insya Allah enggak bakal tergoda oleh tadi pelacur, tidak tergoda oleh bencong, tidak tergoda oleh godaan-godaan syaitonia. Maaf, ini selingan. Godaan rumah tangga yang paling berat zaman sekarang, selingkuh. Nah, nih kita bahas selingkuh. Selingan indah, rumah tangga rapuh. Selingkuh. Itu singkatan dari saya. Enggak tahu cocok enggak. Kalau enggak ya dicocok-cocokin namanya aja. Cok gali cok, digali-gali. Mudah-mudahan cocok. Nah, selingkuh. Selingan indah. Wah, Masya Allah Pak, ada kemarin itu konsultasi. Selingkuhnya itu hotel termahal di Bandung. Mana istrinya dikontrakin gitu. Subhanallah. Indah mah indah. Istri anaknya terlantar. Masya Allah, putu-putuan. Itu padahal Masya Allah. Pernah ada yang selingkuh itu, dia umur 47. Selingkuhannya perempuan umur 59. Anak panggil itu Pak. Sampai nung lihat apanya. Itu. Lihat langit apa? Lewat langit antum cantiknya. Itu. Ternyata dipelet. Kena jaran goyang itu udah. Kalau enggak gendam asmoro. Atau Dewi Lanjar. Wah itu. Wah. Wah itu untuk pelet-pelet zaman sekarang yang paling cospleng itu ya. Dewi Lanjar. Gendam asmoro, jaran goyang, semar mesem, dan kalau laki-lakinya pakai krim Yusupa. Oh, itu lihat umur 52 seakan-akan 25. Oh itu. Jadi sepuntan berubah menjadi ganteng pada waktu dilihat dari angkasa. Iya, keliru aja ngelihatnya. Ya memang hipnotis itu bikin orang dihayalkan Kak. Masya Allah pernah ada orang yang pengaruh hipnotisnya itu hilang. Dikenalin lagi sama lakinya itu sampai gak kenal. Siapa dia? Ngaku-ngaku pacar gue. Hitam letak gitu. Padahal kemarin itu gila-gila Pak. Karena apa? Dihayalkan oleh hipnotisnya itu wis koyo janoko itu loh Pak. Itu wanteng gak ada bandingnya. Itu matanya yang dirubah, bukan mukanya yang berubah. Nek mukanya siku itu letek. Makanya di dalam firman Allah ketika menjelaskan sihirnya Nabi Musa Fir'aun bala tentaranya kepada Nabi Musa, yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan. Yukhayyal, jadi yang dipikirannya dibikin kayaknya orang ini baik, lembut, pokoknya yang selama ini laki-laki yang saya idamkan itu dia. Matanya dibikin, wah ini muka orang yang saya cari selama hidup gak ketemu-ketemu, ya ini sekarang terus. Makanya namanya aja pelet lengket tuh, pakai hipnotis. Loh sekarang hipnotis itu bisa dikirimkan lewat foto, diupload lewat Twitter, Instagram, Facebook, lewat WA. Itu bisa. Itu dikirimkan ke dukun dulu, fotonya kemudian di ewes-ewes, bacain mantra, Itu mantra itu tergantung kesepakatan si dukun sama itu jinnya. Mantra itu apa aja bacaannya, kadang-kadang ada yang kul kutu kadal kesit, ya pasti itu mantra kul kutu kadal kesit. Ada lagi mantra untuk nunggu burung, kuntul biru balangan watu maburro. Nah itu untuk menjaga supaya padi kita enggak dimakan burung, ya. Dan itu pasti kalau antum amalkan enggak dimakan. Iya, antum amalkan aja. Kuntul biru balangan watu maburro. Iya, kalau antum amalkan, masya Allah, ini mantra paling bagus. Ya, burung pasti terbang. Itu. Ada mantra kulhu sungsang. Itu. Nah, semua hadirin sekalian, ini bisa terjadi. Makanya, ibu-ibu saya sarankan nih, kalau mau denger gue nih, tolong kalau buang rambut jangan sembarangan. Karena orang melet itu, melet sampean, apa ya? Orang hipnotis itu bisa pakai rambut. Rasul aja dulu disihir pakai apa? Rambutnya kan diambil dari salah satu pembantunya Yahudi dari sisirnya. Yang kedua, kaok katok dalam, maaf, sama BH. Hati-hati. Itu paling bagus untuk hipnotis. Oh tuh, dan bukan hanya untuk hipnotis. Bahkan katok dalam terutama milik perempuan yang ada headnya dikit-dikit itu juga bisa digunakan untuk penglarisan. Tuh, dimasukin sayur jadi sedep. Nah itu, ya, iya, sedep. Bakso, mie ayam, itu. Bahkan ada yang setiap masak sayur diopyok-opyok, kupyuk-kupyuk, candoline, gitu. Itu ada. Dan nanti centongnya itu aja sampai 50 juta. Itu. Termasuk ibu-ibu bisa juga hipnotis pakai darah head di pers ayat surat Yusuf itqala Yusufu li abi, ditulis pakai darah head. Tuh nanti diambil fotonya. Nah, ini ibu-ibu juga. Kalau ngupload foto jangan sembarangan. Di Twitter, di Facebook itu bisa diambil. Ya. Kalau sekarang mau ngupload foto umur 71 mendingan, kalau 17 itu yang repot. Oh, itu jadi. Bisa. Foto itu. Jadi seperti itu. Makanya dihati-hati. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu sekalian enggak peduli mau laki ngejar perempuan, mau perempuan ngejar laki, semuanya pakai cara seperti itu. Dan sihir yang paling banyak adalah sihir ini. Sejak zaman munculnya sihir. Makanya ketika Allah menjelaskan sihir di dalam surat Al-Baqarah. Ya, sihir apa yang ditonjolkan oleh Allah? Sihir pelet. Itu. Nah, selingkuh hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kalau zaman dahulu Pak, Bu, ya, mungkin ibu-ibu yang umur-umur 60 dulu pacarannya kan pakai layang-layang. Gue itu nunggu angin dulu. Jadi untuk janjian itu aja butuh waktu 2 minggu. Wong anginnya itu ke sana terus padahal rumahnya di sono. Baru, nah ini tepat. Nah, baru ngulur layangan, layangannya kasih surat. Nanti pura-pura dijatuhin, nah gitu. Ternyata jatuh sebelahnya. Tuh. Nah, itu. Ya, itu. Kena nenek deh. Sekarang Bu, maaf Pak. Untuk selingkuh tidak harus 7 hari. 10 detik. Bisa selingkuh sampai Amerika. Sendirian moco. Itu. Ketawa sendiri, senyum sendiri, manyun sendiri, kayak orang gendeng. Iya. Ploceng, udah nyampe Australia. Seng, nyampe Saudi. Seng, nyampe 7 detik. Gak usah menitan. Masya Allah. Dan rata-rata, menurut pengalaman, menurut pengaduan, curhat. 90% perselingkuhan lewat nih. Dan rata-ratanya Pak, teman sekolah ketemu di dunia maya. Udah gitu, kedua-duanya lagi kena masalah. Ah, udah deh, jadi anak jamin. Itu api ketemu bensin, saya jamin jadi. Halo Katie. Katie lagi, emang gue boneka apa lo? Ada, masya Allah, kamu dulu kelas berapa? Ini, oh 2A, IPA ya? Ah, udah, udah setan datang. Makanya hadirin sekalian, masya Allah, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, inna iblisa yadha arsahu 'alal ma, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Fayabussu sarayahu min huna, menebarkan bala tentaranya dari sana. Fa aqrabuhum minhu manzilatan a'damuhum fitnatan, masya Allah. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air dan menebarkan mengomando bala tentaranya dari sana, dan bala tentara yang paling dekat dengan iblis, yang paling besar fitnahnya, datang mengatakan, iblis, saya telah bikin mereka murtad, enggak ada apa-apanya kamu, sebentar lagi mereka masuk Islam lagi. Dicemenin sama itu iblis. Sampai lapor ini, akhirnya wahai iblis, tidaklah saya meninggalkan suami istri telah bercerai. Akhirnya Pak, dirangkul, dikatakan, ni'ma anta, sebaik-baik pasukan adalah kamu loh. Ternyata yang diberikan apresiasi bagus iblis adalah cerai. Kenapa? Karena memang Pak, orang murtad, kemungkinan besar kalau kita deketin bisa masuk Islam. Kalau ini sulit kalau sudah putus. Apalagi saling jelek-jelekin. Saling balas dendam. Sakit hati. Apalagi pemicunya tadi selingkuh. Wah udah. Coba bayangkan cerita kisah nyata. Istri bekerja untuk menutupi kebutuhan. Karena suaminya PHK. Kemudian suaminya hanya freelance. Sang istri harus panting tulang, peras keringat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Walhasil tetangga sudah mulai cerita aneh-aneh, katanya suaminya sudah main perempuan. Tapi gak percaya. Yang lebih membuat panas telinga, tetangganya cerita katanya kadang-kadang dibawa ke rumah mbak. Kalau mbak lagi kerja. Tapi dia tetap membela suaminya, menutupinya dan gak mungkin. Walhasil hadirin sekalian, suatu ketika dia mencoba untuk membuktikan. Karena penasaran, berangkat kerja diusahakan balik lagi. Ternyata ketemu suaminya dalam kondisi yang sangat dimurka oleh Allah, menyesakkan dada si istrinya. Yang begitu susah payah menutupi ekonominya. Yang susah payah mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya supaya terpenuhi kebutuhan rumah tangganya. Ternyata sang istri yang begitu baik dibalas suami yang masya Allah. Coba bayangkan Pak, apa enggak remuk redam? Apa enggak betul-betul gigit? Apa? Ya kalau gigit jari masih mendingan. Wah itu. Akhirnya mau mencerai anak sudah 5. Enggak cerai, ya Allah, enggak tahan. Konsultasi ke sana sini adanya cuma nangis. Ya, karena dia dihadapkan suatu perkara yang sangat dilema. Ketika saat itu saya ketika dikonsultasiin belum cerai, enggak tahu. Coba seperti itu. Oleh karena itu hadirin sekalian, di dalam survei yang dilakukan oleh Dr. Boyke tahun 2005, perceraian yang diakibatkan perselingkuhan jumlahnya 13.779. Sementara perceraian yang diakibatkan poligami cuma 879. Banyakan mana, Pak? Selingkuh. Sementara kadang-kadang lucu di negara kita, yang nikah normal dimusuhin, sementara selingkuh diaplos, diapresiasi. Mendingan mana, Bu? Suami selingkuh ama nikah lagi? Ya enggak dua-duanya, ya itu mah bukan pilihan dong. Ya, itu ya, daripada makan hati, mendingan makan makan jantung. Itu lama-lama jantungan. Itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah problem. Nah, pemicu-pemicu problema rumah tangga selain selingkuh masih banyak. Ya, adapun cara untuk menghindari perselingkuhan, satu, hindari obrolan mesra baik langsung telepon atau chatting dengan lawan jenis yang tidak halal. Kemudian yang kedua, hindari pandangan yang haram. Kemudian yang ketiga, hindari khalwah dan ikhtilat. Kemudian yang keempat, hindari jabat tangan dengan seseorang yang bukan mahramnya. Dan kelima, hindarin pergi tanpa mahram. Pak, ada sebagian perempuan yang kadang-kadang meremehkan kemuliaan yang telah diberikan oleh Islam. Dengan gampangnya, saya kan aman. Aman maksud mbak apa? Aman kalau sekarang maksudnya tidak ada perang memang betul. Tapi aman dari fitnah, aman dari gangguan, minimal Anda merasa aman. Tapi orang yang kanan kirinya penasaran, tergoda oleh setan, bisa saja terjadi apa yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang dimurka oleh Allah dan Rasulnya bisa terjadi. Hatta sekarang suaminya nganterin sampai bandara, nanti di bandara kedatangan juga dijemput, siapa yang bisa jamin di pesawat ini penumpang macam-macam. Itulah Islam melindungi wanita, itulah Islam ingin memuliakan wanita, itulah Islam ingin menjadikan sosok yang paling berwibawa, disegani, mulia dan terhormat di hadapan Allah ila yaumil qiyamah, di dalam akhirat nanti. Nah, selanjutnya dengan salian, perkara yang membuat problem rumah tangga yang berikutnya adalah cemburu. Nah, ini cemburu, maaf, kadang-kadang cemburu itu perlu. Bahkan cemburu itu ada dua, kata Rasulullah, al-ghirah allati yuhibbuhallah, cemburu yang dicintai Allah, wal-fal-ghirah allati yubghiduhallah, ghirah cemburu yang dibenci oleh Allah. Cemburu yang dicintai Allah adalah cemburu di dalam hal yang nyata. Coba sekarang ibu melihat suami sudah mulai kadang-kadang mempassword HP-nya, padahal sebelumnya tidak. Kadang-kadang ada uploadan wanita-wanita aneh. Kemudian pulang sudah enggak normal. Bahkan kadang-kadang ada suatu pesan-pesan mesra. Kalau ditanya, Mas, ini SMS dari mana? Enggak tahu tuh, SMS nyasar. Nyasar lagi, nyasar ke hati ya. Tuh, nyasar. Hal-hal yang seperti ini ada indikasi. Ini perlu dicurigai. Ini perlu diawasi. Tapi tolong ibu-ibu, kalau ngawasi, nyurigai juga, jangan terlalu membuat dia itu kaku. Dilus, tarik ulur, didekati. Mas, kok sekarang ada SMS aneh-aneh sih, Mas? Dari mana? Maksud kamu aneh-aneh apa? Ya, saya bacanya sih aneh aja, Mas. Biasanya kamu enggak seperti itu. Ah, itu mah kamu perasaan aja. Tuh, dialog terus gitu kan. Nanti lama-lama juga namanya laki-laki ketahuan kok belangnya, walaupun hidungnya enggak ada. Nih itu. Kan hidung belang, gitu kan. tahuan. Contoh aja, saya juga sering ngajarin ibu-ibu, kalau suaminya mau nikah lagi, itu jangan dikerasi, ditarik ulur aja. Mas, betul mau nikah, ya enggak apa-apa sih mas, mau nikah lagi, yang penting kamu siap aja saya mati. Nah, itu kan enak ngomong gitu kan. Wah, itu laki-laki ludek gitu, gitu. Terus gini mas, kalau mau nikah itu masya Allah mas, sunnah Rasul. Loh, itu kan seneng masya Allah. Istri saya udah paham sunnah Rasul. Yang penting paham dulu. Itu kan soal setuju nomor sekian. Yang penting paham. Tapi gini mas, kamu udah mikir kalau nanti gak adil, dikumpulkan di hari kiamat, cengkrong. Nah, itu mati separuh. Hati-hati loh mas, bahaya loh kan. Jadi mikir laki-laki, tapi kalau laki nanti malah enggak normal memikirnya, ya. Malah tidak normal. Kadang-kadang hadirin sekalian, kita bahasa persuasif, bahasa tenang itu lebih mengena. Contoh lagi, mas, gini mas, enggak apa-apa sih kamu nikah lagi, nanti kalau anak, kalau kamu punya istri 3, satu istri punya anak 7, 21 kan mas? No, mikir kan? Coba nanti, gak usah sekolah deh mas, pesantren, kalau rekreasi aja udah satu bus. Insya Allah, nyewa satu bus. Itu. Iya kalau punya duit, kalau enggak udah nyewa sama terkodim. Itu. Tutup terpal. Itu. Istrinya di depan, 4. Lucu. Nah seperti itu, gak usah tegang. Dengan demikian cemburu itu ada yang nyata. Tapi kalau sekarang suaminya masya Allah alim, rajin ngaji, lu perginya jelas ke masjid kok dicurigai itu loh. Kadang-kadang ada sebagian istri itu keterlaluan pak cemburunya. Suami pergi ke kerja aja diteleponin terus. Mas udah nyampe belum? Belum nih. Tahu macet kamu, anak kan sudah kerja 5 tahun nggak paham-paham loh. Lo teleponin terus sampai kantor aja pak, masih ingin meyakinkan telepon sama temennya. Mas, tuh si kampret udah datang belum? Si kampret lagi. Kenapa mbak? Emang mbak? Itu tolong mas, bantu-bantuin deh, awas-awasin ya dia. Udah mulai macem-macem tuh. Nah, padahal nggak ada apa-apa. Nah, yang seperti ini dikatakan oleh para ulama, waspadalah kecemburuan karena cemburu pintu perceraian. Ini, oh laki-laki enggak, akhirnya, oh saya enggak kok dituduh-tuduh, udahlah beneran aja, oh enggak sama ya sama aja, nah gitu. Paham enggak bu, yang gue omongin? Itu, makanya yang baik-baik sama suami, ya. Nah hadirin sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya problema rumah tangga sering terpicu masalah-masalah ringan. Jadi hadirin sekalian coba bayangkan, kadang-kadang pemicu keretakan rumah tangga, permasalahan itu sepele. Suami mau pergi kerja, dompetnya gak ada. Tuh. Harusnya kan. Makanya saya sarankan ibu-ibu kalau suaminya mau kerja, 10-5 menit hentikan semua aktivitas. Oh, mengheningkan cipta. Itu kan gitu. Nata dompet suami, kacamata suami, terus apa ini? HP-nya suami. Syukur-syukur masya Allah yang lainnya cemepak, kopinya ada loh masya Allah. Wah ini benar-benar istri benar ini wes. Wes aku gak bakal ndolek neh mas. Bojoku iku kayak 4 kok. Nah gitu. Nah kadang-kadang mau berangkat kerja itu, masya Allah malah pergi ke sebelah tetangga ngobrol ngalor ngidul. Ndolek bojone itu, mana bojo saya itu. Enggak ketahuan kemana celuntrungnya, dompetnya diwacak-acak duit entek. Wah, HP-nya dibuat mainan gimana nya? Itu kuncinya motor enggak tahu nyelip di mana. Wah, itu apa tuh? Teng. Itu wes mendingan kamu no minggat toh. Nah, gitu. Apain lo kesini nyepeti motorku sampean. dah balik sono ke rumah kamu, gitu dah. Udah gitu pulang, masya Allah, pulang juga gitu, tampilannya subhanallah, jidatnya bau PPO, itu, tangannya dicium remason kanan kiri, ya Allah, udah kadang itu cilbabe, kanan kiri kena umbel itu kan, subhanallah, udah gitu penguh, la ilaha illallah, udah ya Allah, mau apa? Jadi ini bocok gigi wong hilang, ngobrol nitip urip kan gitu. Nah seperti itu. Ini ada problem. Contoh aja dalam menyelesaikan masalah. Kadang-kadang masalah kecil. Contoh pembicaraan suami istri kecil-kecil itu kan di rumah itu pasti ada aja. Yang kadang-kadang memicu perselisihan. Contoh laki-laki guyonan itu, alhamdulillah deh. Rumah baru, kursi baru, masya Allah, alhamdulillah, tempat-tempat perabot rumah tangga yang sudah baru semua ini, yang baru belum cuma satu ini, istri baru, nah itu langsung itu tanduknya keluar, itu kan gitu, guyon, ya. Contoh kecil hadirin sekalian, masalah kaitannya pendidikan anak. Biasa kadang-kadang ada antara suami istri itu sengketa soal milih. Mungkin bapaknya ingin sekolah umum, emaknya mondok. Itu terjadi, bisa. Akhirnya hadirin sekalian, terjadilah diskusi, discuss. Kalau diskusinya itu penuh dengan keadaban, cari solusi, selesai. Makanya hadirin sekalian, masalah rumah tangga itu bukan bobot masalahnya, adab caranya dan menyelesaikan. Itu makanya masalah rumah tangga itu jadi bumbu, tergantung adab dan cara menyelesaikan. Kalau baik maka menjadi bumbu, kalau tidak maka bisa menjadi racun rumah tangga, racun kehidupan. Contoh tadi, kalau sekarang mau menyelesaikan baik-baik, suami pengen sekolah umum, emaknya pengen masuk pesantren, duduk kan pakai SWOT. Oh, masya Allah, emang perusahaan pak? Ya enggak harus perusahaan kan? Untung rugi masuk pesantren, itu, wah dikalkulasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah untung rugi masuk sekolah umum, 1, 2, 3, nah gimana dek? Ini kayaknya banyak kan, masuk pesantren ini ternyata. Oh iya mas, makanya saya itu lebih cerdas daripada kamu. Nah itu. Nah kan enak sambil nyantai gitu. Enggak otot-ototan gini. Pokoknya bapaknya. Karena mentang-mentang ngeluarin duit yang bayar. Gini aja dek. Kalau anak ini dipaksain masuk pesantren, gudiken. Nah, saya enggak tanggung jawab. Cari uang sendiri. Loh kok gitu sih mas? Jangan gitu dong. Wah, akhirnya nyerang macam-macam. Habis kamu diarahkan nggak bisa. Emang anak kamu mau goblok nanti kayak mbahnya. Loh, mbahnya kena lagi. Itu kalau masuk pesantren goblok kayak mbah ini kan gitu. Memang bapak saya kenapa lo goblok-goblokin? Nah, itu kan gitu. Sekampung nanti tengkar itu. Padahal masalah milih sekolah pesantren atau umum, loh mbahnya kena. Akhirnya bales itu istrinya. Mas, jangan ini ya, ngomong-ngomongin keluarga saya ya, pendidikannya. Kampungan kamu ya, loh kampungan ini kan. Beda mas, keluarga saya itu pendidikan. Kamu mas, SD aja udah bisa jadi camat loh. Wah, makin dijatuhkan lagi. Nah, padahal ada di sana bisa duduk enak. Masalah juga kaitannya, subhanallah pak, ada suami istri, kondangan sampai enggak jadi, kritik-kritikan baju. Iya, padahal kemarin itu belinya gimana sih? Kalau beli bareng, umpamanya kalau beli baju enggak usah mahal-mahal bu, ke Soko, itu, ya, bagus. Yang diskon 70%, itu kan murah. Nah belinya menjelang akhir tahun itu jadi teknik untuk belanja mahal tapi murah itu. Cari diskonan menjelang Desember. Nah itu udah cari diskon yang paling mepet 70%. Nah itu udah kan barang belinya. Nih mas kalau saya pakai baju ini cocok enggak? Enak. Kadang-kadang egois bahkan. Hadirin sekalian, ibu-ibu terutama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, sesekali untuk menyenangkan suami, beli pakaian, warna, pilihan, model, minta konsultasi sama suami. Bahkan kalau saya cocok, suami gak cocok, lebih mendingan kita korbankan kita demi untuk suami, Masya Allah. Daripada nanti kondangan kritik-kritikan, loh kamu ini udah gelap pakai pakaian coklat, udah kayak apa lagi kamu, udah malu-maluin aja. Udah akhirnya apa, istrinya balas, lah kamu udah gendut ngelowor, udah jalan sambil kondangan, udah balik, kenapa kesel itu kamu kritik terus itu, padahal ada di sini tinggal kita itu. Datang ke pasarnya sesuaikan, Masya Allah deh, kalau kamu pakai pakaian ini, Masya Allah bagus ini. Nah ini mas cocok mas warnanya, lah kan enak pulang, jreng gitu, gampang. Nah masalah-masalah yang kaitannya dengan, tolong diperhatikan ibu-ibu, laki-laki itu paling pantang diomongin, dikritik. Tapi yang tidak bisa ditolerir oleh suami rata-rata tiga. Makanya jangan suka ngomongin tiga ini. Duh, itu. Kalau mau awet, kalau mau bubar, ngomongin aja tiga ini. Iya, pasti cosplak. Yang pertama, jangan suka menghina apa namanya profesi suami. Jangan. Ngomongin, menghina, mas kerja model kayak begitu, dapat apa, mau makan apa, udah. Yang kedua, jangan menghina keluarga suami. Kadang-kadang ada sebagian istri itu tukang memfitnah keluarga suami. Ketemu, padahal gak ngapa-ngapain, mas, Masya Allah, mas. Sambil kadang-kadang mengeluarkan air mata buaya. Itu, mas, adik kamu, mas, keterlaluan, mas. Masa ketemu mas, saya itu didiemin, ya malah saya disinisin. Pokoknya mas, kalau dia itu adik saya udah anak gampar mas, no. Akhirnya suaminya terpancing, padahal gak ngapa-ngapain. Kadang memfitnah mertuanya, ibunya dikatain ini, bapaknya diomongin ini, Masya Allah. Itu loh. Hal seperti ini saya katakan tidak akan bakal awet. Lihat aja umurnya. Yang ketiga, jangan suka membongkar privasi suami. Nah, siapa perempuan jangankan tiga, salah satunya suka itu, gak bakal awet rumah tangganya. Nah, dijaga. Selanjutnya, dan sekalian, hal-hal yang perlu juga diwaspadai supaya perlu diperhatikan oleh ibu-ibu terutama. Bersikap acuh, lancang, dan kasar terhadap suami. Tuh. Kadang-kadang acuh, suami minta bantuan, diacuin. Lagi sakit, minta keroan, enggak dibantu keroannya. Bahkan hanya minta dibikinin kopi aja. Wah doh, udah gak dibikinin, ngomel-ngomel. Mas, kamu kan udah gede, bikin kopi sendiri deh. Gak bisa emang? Waduh, kan? Acuh. Suami sedang sakit, suami sedang sedih. Mungkin orang tuanya atau kondisi kerjanya sedang menurun. Harusnya si istri ikut bersedih. Ikut sekarang Masya Allah merasakan apa yang dirasakan oleh sang istri. Subhanallah. Atau kadang-kadang lancang. Memberikan barang, belum dapat izin, sudah dilakukan. Atau pingin kemana, belum diizini, sudah nyelonong. Ini menyebabkan masalah. Atau hadirin sekalian kasar terhadap suami. Suami kadang-kadang dikamu-kamuin, ditunjuk-tunjuk. Masya Allah, ya bagaimana, pernah ada yang konsultasi bahkan sudah cerai yang menjelang ketiga. Setelah saya dengar terus, ternyata suaminya itu dianggap kayak patung, Pak. Ya sekarang katanya dia ngadu, gimana Pak, laki model dia Pak. Belanja apa aja saya, bangun rumah yang belanja saya. Sekarang ini anak semuanya saya Bu. Ibu pernah enggak ngelatih suami? Gini Bu caranya, Ibu deal-dealan sama toko bangunan, nanti yang datang suami, dilatih pelan-pelan bisa. Lah Ibu sekarang, Ibu anggap suaminya enggak bisa apa-apa, karena sudah vonis itu sehingga enggak pernah diberikan kesempatan. Akhirnya suami serba takut. Apalagi Ibu kayak seperti ini, saya aja takut Bu kalau jadi suami Ibu. Oh, dia melotot ya. Udah diguyon-guyonin begitu kan. Akhirnya coba bayangkan suami itu gak difungsikan. Masa Ustaz yang ganti genteng ya saya. Coba ya salahnya Ibu, ngapain mau naik-naik. Coba suaminya naik, Ibu pegangin tangganya, diarahkan dari bawah. Ya kalau ngelihat dia, Pak saya itu gak sabar kerjanya. Ya Ibu yang kenapa gak sabar, pelan-pelan dong jadinya kan nanti sabar. Kalau kurang sabar lagi, rubah aja suami namanya sabar. Itu, nah itu Bu, kadang-kadang Pak, masalahnya sebetulnya komunikasi. Ada merasa si istri ini hebat, suaminya kelentam, kelentem, kurang bisa bergerak, tidak digerakkan. Itu aja, padahal kalau dia itu dibisakan, itu pelan-pelan bisa. Oke lah watak. Tapi watak itu enggak terlalu jelek-jelek banget kalau diperdayakan. Ya. Dan hadirin sekalian, masing-masing itu orang ada kelebihan kelemahannya. Contoh aja perempuan yang pendiam ada kelebihannya, ada kekurangannya juga. Punya istri cerewet juga ada kelebihan kekurangannya. Kalau antum sekarang ta'aruf ditawarin, Mas, ini ada perempuan, Masya Allah bagus pendidikannya, UGM, S3. Wow. Tapi ini cerewet banget. Nah ini ada S3 juga, pendiam, pilih mana? Kalau saya pilih yang enggak pendiam, yang enggak cerewet. Tapi kalau kepaksa, enakan cerewet. Cerewet itu kelebihannya, kalau ngerjain apa aja tuntas. Wah, nyapu itu Pak. Tapi ya begitu. Kelontang gitu, jatuh. Itu. Wah, itu sing ngemuk, sing cangkir pecah kabeh. Ya tapi bersih. Tapi kalau yang pendiam itu juga gitu, ya Allah. Ada tamu udah 1 jam setengah, diem aja. Dek, udah dibikinin kopi, Dek? Belum, Mas. Insyaallah. Ya Allah, ada Masya Allah, onderdil pakaian dalam berantakan di ruang tamu, tenang gitu kan. Anaknya umbel-imbeler, tenang gitu. Ya tenang banget. Tapi antum dari sisi hari-hariannya juga, alhamdulillah gak sepot jantung. Itu tenang, ada apa-apa. Ya paling jawabnya sekali, dua kali. Tapi kalau antum siap dengan istri cerewet, udah ketika cerewet anggap aja radio. Nah, selesai. Radio lagi bunyi. Udah aman. Tapi kan Masya Allah tanggap. Biasanya perempuan cerewet itu tanggap. Sama anaknya, sama makanannya, sama ini rapi semua Masya Allah. Itu kelebihan kekurangannya. Jadi terserah antum pilih yang mana. Gitu. Kalau bisa ya gak cerewet, ya gak diem. Tapi jarang. Jarang. Itu cerewet itu bawaan dari suatu karakter. Karakter terengginas, karakter tanggep, itu bawanya cerewet. Itu loh. Itu bawaannya. Jadi ibarat apa Mas ya? Pasangannya gitu loh. Apa sih? Jadi umpamakan apa itu ya? Jadi bawaannya. Kalau hujan, adem. Kalau musim paruh, panas itu loh. Bawaannya gitu loh Pak. Ya kalau antum pengen musim adem tapi panasnya gak mungkin. Ya kalau sekarang di Bogor enak adem ini, tapi ya slow banget, tenang aja. Tapi kalau antum sekarang hidup di daerah Kalimantan, di ini tuh panas. Tapi juga gitu, orangnya tanggap-tanggap. Apalagi di Arab, wah gak ada yang nanggung-nanggung. Orang Arab itu, karena apa? Cuacanya gak pernah nanggung. Makanya katanya Imam Ibnu Khaldun, cuaca itu membawa karakter. Lihat, makanya kenapa para nabi itu banyak dipilih di Timur Tengah. Karena membentuk watak karakter itu sedang. Tegas, apa adanya, nyata, dan tidak pelin-pelan. Tapi kalau ke barat sedikit, Afrika, itu terlalu keras. Makanya gampang marah, gampang lunjak, gampang seneng juga orang Afrika itu. Kalau seneng itu, gitu kan. Iya, perempuan-perempuan itu. Ya. Nah, kalau ke timur, apalagi ke Asia Timur, Asia Tenggara, karena anginnya sepoi-sepoi basah, nah itu gak pernah jelas. Itu, iya enggaknya itu enggak pernah jelas. Makanya enggak ada nabi di sini. Itu. Imam Mahdi aja susah, apalagi nabi. Paling ada Ratu Adil, rakyat metu nggawa bedil. Itu ada. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dengan demikian karakter watak itu biasanya dibangun kebiasaan menjadi watak, memang susah, tapi kita bina. Makanya ibu-ibu kalau nikah jangan sampai niat untuk merubah watak. Bapak juga begitu. Karena memang nanti menyesal. Karena watak itu sudah mulai mengkristal. Kebiasaan yang mengkristal itu namanya watak. Selanjutnya, yang terakhir habis ini kita buka tanya jawab soal kaitan dengan masalah rumah tangga, bersikap manja, selalu merengek bila mengajukan berbagai tuntutan. Ini juga memicu permasalahan rumah tangga. Bersikap melawan, melakukan suatu pertentangan dengan keinginan suami. Bahkan pernah ada survei di Amerika, telah disimpulkan pemicu utama perceraian adalah sikap berani istri kepada suami. Melawan dari sisi psikologis dan dari sisi fisik. Oh, kadang masya Allah ada perempuan yang pinter kungfu, istri suaminya di kungfu pak, tendang itu, tendangan maut lagi, masya Allah. Wah, pernah saya ada konsultasi ke saya, Pak Ustad, ana di kungfu sama suami istri Pak Ustad, lu antum nggak bisa nolak. Nggak bisa, lebih pinteran dia pak. Itu antum keliru nyari jodohnya. Itu antum dulu harusnya minimal menguasai tipan. Nah itu cocok nikah sama taekwondo. Itu antum begini udah dilibas, itu ya udah yang baik-baik aja sama istri ante biar nggak dilibas yang kedua kalinya. Itu kemudian bersikap sombong, congkak terhadap keluarga suami, ini juga masalah. Suka menyulut pertikaian dengan keluarga suami, itu ada. Tidak pandai memperhatikan keadaan suami, apa sedang santai, apa sedang istirahat, atau terlalu capek, itu pemicu juga. Suka menyakitin suami dengan sikap bakhil, sembrono di hadapan orang lain kadang-kadang. Kadang-kadang sebagian perempuan guyon ngeledekin suami itu, mas, suami saya itu wah sholatnya males, ngomongin di depan orang, walaupun guyonan hati-hati itu. Makanya di sini hendaknya diperhatikan. Sering keluar rumah untuk berkunjung kepada teman-teman, tetangga, itu apalagi perempuan itu paling senang bermajelis, majelis legal maupun ilegal. Yang ilegal biasanya ngerumpi itu aja ada faksi-faksinya pak, ada khusus ngerumpi membahas suami-suami nikah lagi, ada khusus membicarakan gaji masukan tetangga, ada lagi khusus, wah masya Allah, bahkan ada salah satu orang itu tahu persis gaji pokok, tunjangan dan THR-nya tetangga, lengkap itu pak. Loh mbak kok tahu semua mbak? Ya tahu aja lah, itu sampai seperti itu. Wah kalau begini kan masya Allah rusak itu. Yang terakhir, kurang terampil mengurusi badan dan rumah. Kadang-kadang maaf ada sebagian istri umur baru 25, muka udah 52, berantakan udah, bentuknya loyo, lemes, layu, padahal anak baru satu mbak, kemana aja mbak, ngerawat badannya kok susah, padahal gak butuh banyak aneh-aneh, pengen badan seger, sering mandi, udah selesai, apalagi di sini banyak lengkuas, ya, terus untuk supaya sengset bagus, loh masya Allah, ada kunir, ada kunyit, ada apalagi, masya Allah, Sering-sering aja itu ke hutan-hutan itu. Kambing aja enggak punya rumah sakit, singset badannya. Gitu. Masa kalah? Itu. Kita enggak harus mahal, kosmetik masya Allah dari Perancis, pedak dari Eropa, Inggris, enggak perlu. Yang penting kita itu bagaimana plus mengatur manajemen waktu. Suami menjelang datang dari kerjaan 10 menit mandi. Kapan harus disetrika bajunya, dicuci. Terus kemudian olahraga, dan olahraganya perempuan enggak usah aneh-aneh di rumah. Lompat-lompat aja 5 kali selesai. Udah. Enggak usah ini atau set up push up. Ya, gampang itu. Dengan demikian dirawat. Jangan sekarang sudah kita enggak perlu ngerawat tubuh. Sudah lama nikah. Duh, enggak Pak, Bu, kalau ketika saat nganten baru dulu, enggak dandan udah clear. Yang perlu dandan sekarang. Gitu. Umur-umur yang sudah nikah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu. Kalau enggak hati-hati, Bu, persaingan ketat. Nuh, ini saya cuma menyampaikan. Jadi jangan dianggap provokasi. Gitu. Walaupun kadang-kadang iya. Jadi ini kenyataan, gitu loh. Laki-laki itu pergi ke kantor jaraknya 1 kilo, dosanya 2 kilo. Loh, apa ibu-ibu enggak bertanggung jawab, gitu loh. Jangan kadang-kadang di rumah kayak totok uwok, ketek bentuknya semrawut. Wah, giliran keluar duandane masya Allah menor. Sampai lipstiknya itu kayak habis makan ayam, itu darahnya gocer masih ya. Nah itu salah. Ya, harusnya di rumah dipertajam, keluar apa adanya, gitu loh. Inilah potret rumah tangga yang disebut dengan sakinah, mawaddah warahmah. Karena waktu sudah 6:30 itu. Nah, itu Pak ya. Ya, 6:30 ya, Pak ya. Ya. Saya enggak salah, Pak, masih 6:30. Dan insya Allah kita serahkan kepada pembagi acara. Ada banyak pertanyaan, saya akan bacakan satu atau biasanya gimana Ustaz? Dibaca. Saya bacakan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suami Anna rajin ibadah, namun hanya ngurusi diri sendiri. Amat sangat jarang ingat anaknya. Dia sholat ke masjid tepat waktu tanpa ingat anaknya kemana. Dia sibuk baca Al-Quran one day one juz. Satu hari satu juz. Tapi gak pernah ngajari ngaji anaknya. Kalau saya ingatkan banyak marahnya. Mohon nasihatnya Ustaz. Perlu saya sampaikan Ustaz, ini bukan tulisan istri saya. Cukup satu dulu. Dan juga saya ingatkan Bapak, barangkali kunci yang jatuh itu ternyata milik Bapak sendiri. Pernah, masalahnya gini, ada salah satu panitia mengumumkan ada ini, barang kehilangan. Karena diberitahu panitia lain, Pak, tolong Pak umumin ada kunci motor hilang. Ternyata miliknya yang ngumumin. Gak diunjukin dulu ini. Mana kuncinya itu, ternyata yang diumumin nanti bisa masuk infak. Ya, mudah-mudahan amin. Baik. Hadirin sekalian, soal masalah peran, ini peran Pak, masya Allah. Kalau seandainya peran orang tua laki ini ada di rumah tangga, separuh dari urusan bangsa ini akan terselesaikan. Betul. Sekarang antum lihat dari TK yang berperan banyakkan perempuan. Masya Allah. Perempuan. Guru TK banyakkan perempuan. Guru SD banyakkan perempuan. Bahkan di dalam aktivitas yang terkait dengan pemberdayaan anak, lagi-lagi banyak perempuan. Contoh pesantren kilat, panitianya ibu-ibu. Pesantren Ramadan, panitianya ibu-ibu, ada buka bersama anak-anak, lagi-lagi ibu-ibu. Alasannya bapaknya sudah capek. Nah inilah yang harus kita gugat. Saya juga tidak punya metode secara spesifik khusus bagaimana menggugah laki model seperti ini. Tapi secara umum hendaknya suami istri terutama ini lebih banyak menyerang, lebih banyak berdiskusi, lebih banyak mencoba untuk membuka wacana dan wawasan suami. Ya, tidak bisa terus-terusan seperti ini. Makanya lihat hadirin sekalian, anak bangsa ini sebetulnya cacat sebelah. Karena apa? Peran istri suami itu tidak banyak terjadi. Bahkan ada sebagian suami yang ada itu kalau kampung pergi pulang dari sawah rumah selesai, kemudian asar minum kopi, lalu setelah itu kalau ada TV nonton TV, sambil sesekali negur anaknya, "Dek, sudah sholat belum?" Itu sudah islami. Itu sudah dianggap pendidik, sudah menunaikan kewajiban. Hanya negur. Yang kadang-kadang belum tentu sekarang ini tegorannya itu mengakar dari hati, Pak. Enggak mungkin, Pak, Bu. Tegoran itu dari hati betul tulus, tidak masuk ke dalam hati. Tapi tidak mungkin juga tegoran yang hanya dari lisan tidak menghunjam di dalam hati akan mempengaruhi anak kita. Sehingga di sini pendidikan. Dan Bapak Ibu sekalian, hendaknya sama anak-anak itu jangan takut cerewet. Apalagi umur SMP itu harus sering dicerewetin. Enggak masalah, Bu, ibu dikatain mak lampir. Itu tuh mak lampir, ngomong aja itu. Wah, tenang aja. Karena apa? Karena memang anak SMP itu kalau enggak dicerewetin, kita nanti orang tua yang rugi sendiri. Karena bawaannya gini, Pak. Sering saya katakan di mana-mana. Anak umur 1 sampai 5 bawaannya nyenengin. 5 sampai 8 ngeseli. 8 sampai 12 nyusai. Nyenengin, ngeseli, nyusai. Tuh. Nah, kalau kita enggak cerewet dalam proses pendidikan, kita nanti yang kalah. Nah, maaf, ada sebagian orang tua kalah sama anak. Itu loh, lucu. Contoh, maaf. Negesin anak ambil remote supaya enggak nonton TV karena sekarang sholat. Sekarang dalam kondisi harus evaluasi pelajaran. Lah begitu aja, Pak. Saya maaf, Pak. Saya itu Masya Allah, Pak. Itu kalau saya ambil remote-nya itu nangis. Loh, gimana orang tua kalah sama anak? Pak, Bu, mungkin sekarang nangisnya kenceng sekali, dua kali, tiga kali nanti hilang. Anak kok. Kita yang harus kuat. Nah, sekarang kalah ambil remote aja sudah lepas. Kalah main game lepas. Lah, peran orang tua apa? Nanti apalagi sekarang sudah umur 7, 8, 9. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahlah anakmu untuk sholat umur 7 tahun. Kenapa, Pak? Umur 7 itu sudah umur tamyiz, menjelang dia itu remaja yang sudah harus menentukan langkah. Dan ibu bapak sudah harus tahu status anak saya itu nurut atau enggak nurut. Tes. Suruh sholat, nurut enggak loh. Pak, Bu, sekarang terlepas dari macam-macamnya anak kita, tanda anak soleh itu apa, Pak? Biasanya nek wong Jawa iku nurut. Ya toh, Masya Allah, Pak, anak saya iku nurut banget, tak suruh apa. Duh, seneng. Itu sudah solehan anak. Suruh ngetes sholat. Yes, tak suruh sholat ini kira-kira nurut enggak? Wah, Alhamdulillah, cermerintil nang masjid itu. Pak, anak saya nih. Poinnya daripada bapak suruh ke sawah nurut, poinnya enggak terlalu besar. Disuruh beli terasi nurut, poinnya enggak besar. Tapi ke masjid, satu, sejak dini ngenalin rumah Allah. Kedua, mendapatkan teman-teman yang soleh. Ketiga, membiasakan ibadah paling inti dalam kehidupan, yaitu sholat. Setelah nanti bapak sudah umur 10 tahun, enggak sholat harus berani mukul. Kalau enggak, bapak lebih enggak berani umur 15, lebih enggak berani umur 20, 30, bapak yang dipukul. Itu. Kadang-kadang ada sebagian orang tua semangat ngajarin anaknya silat, tapi sholat enggak. Giliran umur 20 diajak fighter itu. mau coba Pak, itu ajari sholat dulu. Dan sekarang isok ini isok itu, sekarang kursus ini kursus itu, enggak sholat, ah rugi rugi. Dan ada kadang-kadang, maaf, sebagian orang tua itu lucu, giliran kadang-kadang pas pada waktu itu Pak ujian, anaknya dilarang sholat, dilarang dibangunin, alasannya wes kasihan, biarin aja, nanti kalau terlambat masuk ujian repot, udah sementara enggak sholat. Ya Allah, sejak kapan Bu Pak anak itu supaya sukses ujian enggak sholat, itu konsepnya sopo? Ya harusnya anak itu supaya sukses ujian sholat, tahajud kalau bisa digeber, sholat disuruh ketika sujud minta sama Allah supaya lancar. Lah ini malah disuruh enggak sholat. Yes, biarin sekali-kali enggak sholat nanti biar enggak terlambat ujian. Subhanallah, ini juga salah-salah lagi. Nah itu, nah sekarang juga saya ingin, masya Allah Pak, maaf, ada sebagian orang menganggap sing perlu baca buku pendidikan itu Pak Guru. Ada perasaan malu minder, nih enggak Pak Guru itu enggak baca buku. Kayaknya semacam ada perasaan minder, setengah malu hati, mosok saya itu bukan guru, nenteng kemana-mana bawa buku. Lah salah Pak, bukankah kita semua ini punya anak dan anak butuh pendidikan? Kalau memang begitu, semua kita adalah pendidik. Bukankah Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, fa abawahu, kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi. Berarti proses pendidikan awal di tangan orang tua. Baca bagaimana perkembangan anak umur 1-4, kan dalam pendidikan gini Pak, umur TK SD ajaklah bermain, umur SMP ajaklah belajar adab, umur SMA ajaklah berteman. Nah ini kan harus diketahui metode pendidikan seperti ini. Makanya dari sekalian, tingkatan SD itu semakin kita itu bisa mengkristalkan antara permainan dengan belajar, semakin sukses. Belajar sambil bermain, bermain sambil belajar, itulah metode paling influentif untuk anak SD. Nah kalau kalau SMP, ajaklah belajar adab, ditegur-tegur, ye makan tangan apa yo, ulangi lagi yo, baca bismillah, tegur terus, jangan takut cerewet. Nah, gini Bu, ciri-ciri anak SMP itu muandel, dablek, susah dikandani, terus gak tahu apa yang dia lakukan. Coba aja, datang dari sekolah, sepatunya di mana? Dilempar kaos kakinya, nyantol di pagar. Udah pergi. Kaos kaki kamu kemarin kemana? Tahu deh. Jawabnya itu enteng banget, tahu. Itu anak SMP. Nah ini orang tua harus greteh. Orang tua itu harus cerewet, jangan takut kalah sama anak. Yo, rapikan dulu sepatunya. Kamu enggak boleh main dulu sebelum dilempakkan tempatnya. Terus gitu, kebiasaan terus dibiasakan. Insya Allah bisa itu ala biasa tertib. Mau tidur aja kadang-kadang bantalnya di mana berantakan. Yang lebih lucu apalagi di pondok itu, kita cek, masya Allah, sepatu di atas tempat tidur. Kita panggil, Dek, ini sepatu siapa? Sepatu saya, Pak. Ini memang tempatnya di sini. Ya enggak, Pak. Kenapa ditempatin di sini? itu aja jawabnya. Lah anak SMP kok apa ya dibuakem? Ya ditegor. Tegor. Lain kali di sini, Dek, tempatnya. Kadang hadirin sekalian, duduk-duduk di depan kantor saya, ninggalin itu botol, kalau utuh enak, bekas itu, kadang-kadang masih seperempat, botolnya siapa ini, ini utuh aku seneng, gitu kan gitu. Sekarang tinggal ini, ya mana orangnya, buang di tempat, ini emang tempat sampah, kadang-kadang kan main olahraga, tinggal itu bajunya, SMP, ditinggal, nanti teriak, Pak, baju saya hilang, gitu. Iya, lapor sama maknya. Wah, baju saya hilang, gitu kan gitu. Ini hilang. Padahal kadang meletakkan karena memang dia itu tidak tahu apa yang terbaik dia lakukan SMP itu. SMA biasanya punya watak egois, karena dia ingin menjadi orang. Maksudnya orang beneran gitu loh Pak. Saya itu sudah enggak kanak-kanak, apa nak remaja lagi. Saya sudah punya status, saya punya harga diri, punya ini. Sehingga kalau ditegur biasanya ngelawan dia. Makanya ajaklah berteman sama anak SMA. Makanya maaf, kadang-kadang anak sebagian SMA itu kering karena di rumah diketatin. Sekolah gurunya kereng. Makanya saya sering katakan ke guru-guru, Mas, kalau antum pengen jadi guru ditakutin, enggak usah belajar, enggak usah S1, S2. Jadi kuntilanak aja enak. Wis pasti diwedeni wong. Gitu, atau hantu. Lah kalau sekarang ingin ditakutin anak, ngapain harus S1, S2? Jadi aja gondoruo, pasti takut semua. Ya, enggak begitu caranya. Bahkan kalau kita bisa jadi disenengin anak, dideketin anak, akrab tapi tetap dibawa. Dan makanya jadi guru itu ya enggak gampang, enggak gampang. Dan sekarang ini guru karena kerja kok, sehingga asal. Jadi guru itu berat Pak, buktinya sertifikasi itu sulit lolosnya. Itu di China itu Pak, guru itu rata-rata enggak boleh ngajar kalau belum sertifikasi. Kalau di sini ngajar dulu baru sertifikasi. Makanya kalau di sana itu jadi guru, wes pasti. Walaupun hasilnya ateisme. Tapi dari sisi kedisiplinan, makanya di China itu guru itu diistimewakan. Contoh, setiap orang itu kan punya kartu untuk naik bus yang ini diskon, miskin diskon, itu guru diskonnya paling tinggi 25%. Itu selalu memang berwibawa. Saya pernah ketemu sendiri guru perempuan itu berwibawa memang, dan wibawanya itu nggak dibuat-buat ya. Memang dia itu sosok guru didik, mampu ngasuh anak itu walaupun ditegesin kasih sayang. Nah, orang tua juga gitu, makanya tidak ada aib, tidak ada salah orang tua sesekali baca buku pendidikan, fase-fase tentang umur, anak umur TK, SD, SMP apa yang harus dilakukan, permasalahan apa yang dihadapin, umur bayi balita 1-3, kemudian umur kanak-kanak dan yang lainnya, ini sebaiknya kita baca. Dan maaf, di antara kita kebanyakan mendidik anak dengan dasar perasaan. Contoh aja orang yang ngadu curhat sama saya, anaknya enggak sholat. Dia bilang apa Pak, perasaan saya sudah enggak kurang-kurang loh perasaan. Perasaan saya enggak kurang-kurang, ya kurang banyak lah Bu. Itu setelah saya tanya satu persatu dengan kacamata pendidikan. Semuanya tidak jurus cara menyuruh anak sholat, cara negur anak, cara mengajak, no, kan? Itu kekurangan kita. Selanjutnya, Ustaz, di dalam Islam katanya tidak ada harta kuno gini. Sebetulnya saya coba minum ini Pak. Masya Allah, ini katanya minuman khas, jadi penasaran. Bentar lagi ya. Masya Allah. Kayaknya berhenti aja ya. Biar ini tuntas. Oke. Okay. Pak, di dalam Islam tidak ada harta gonogini ala sekuler. Tapi kalau sekarang mengembalikan harta kepada haknya ada. Gonogini itu apa sih? Harta bawaan masing-masing. Lah kalau sebelum nikah saya punya 50 juta, istri saya punya 100 juta, dan ada di rekening, balik. Terus nanti ada harta bersama. Contoh sekarang warung punya. Ya, suami bagian ambil barang pasar rumah, ngedrop. Ketika sekarang bikin warungnya juga urunan bareng. Tenaganya, pikirannya, hartanya. Istrinya nata-nata jual, kadang-kadang suaminya juga bantu jualan. Berarti ini harta bersama. Inilah yang harus diadili seadil-adilnya menurut kacamata hukum Islam. Lewat apa? Lewat islah. Islah itu apa? Perdamaian, udah. Kira-kira suami pantasnya berapa persen, istri berapa persen. Nanti kalau sampai enggak ketemu, pengadilanlah yang memutuskan. Setelah mendengar, mengamati, meneliti, memutuskan, suami 40%, istri 60%. Tok, udah. Itu namanya harta bersama. Terus kemudian harta milik, suami punya, istri punya. Contoh, istri dalam proses apa namanya rumah tangga, dia punya usaha sendiri, home industri, itu milik istri. Masukan milik suami kerja, yang disimpan di rekening milik suami, yang dinafkahkan ada lebihnya milik istri. Kalau habis itu hak istri, kalau lebih itu hak istri. Itu ada yang tanya kemarin di Solo, Ustadz, bagaimana istri, suami istri nabung, ya tabungan itu diakui milik suami istri, dia dapatkan dari sisa-sisa belanja, ini kira-kira harta milik siapa? Saya jawab, ketika ditabung milik celengan, iya toh, ketika mecah bareng-bareng boleh, ketika hasil milik istri. Nah itu clear, enak. Jadi ketika ditabung melek celengan, udah. Ketika mecah boleh bareng-bareng, ketika ambil milik istri, karena atas jerih payah dan kepiawaian sang istri bisa masya Allah ngatur-ngatur sehingga belanja setiap bulan yang dijatahkan ada sisa. Dan nafkah itu sudah jatah. Makanya contoh kalau ada istri, laki-laki punya istri tiga, nafkah sebulan 3 juta, 3 juta, 3 juta plus anak. Yang pertama anak 5, kedua 3, yang satu belum. Ya udah, yang ketiga belum punya anak ya cuma 3 juta. Nanti sekolahnya ini, intinya khusus untuk istri-istri 4 juta, 4 juta, 4 juta. Adil kalau 4 juta. 5, 5, 5, 5 kalau 5. Kalau sekarang 10, 10, 10. Tuh. Nanti anaknya sekolah di mana? Lihat. Ada yang pondok, ada yang di sekolah umum, ada ini. Itu orang tua laki yang bertanggung jawab. Paham enggak? Tuh. Jadi enggak mudah poligami itu. Itu. Makanya jangan sembarangan. Walaupun sudah sukses, sudah berhasil, sudah memenuhi syarat, terakhir takdir. Itu. Kadang-kadang sudah semuanya terpenuhi, nyari enggak nemu-nemu kayak saya. Itu. Ya sudah, antum ikhlas. Itu, mau apa? Mau protes. Kalau keluarga tulisannya jelek banget ini. Kalau keluarga sakinah mawaddah rahmah, berarti suami masuk surga dapat bidadari, istri dapat bidadari, iya dapat suaminya. Nanti setiap istri dikembalikan kepada suaminya kalau masuk surga, kalau enggak dikasihkan penghuni surga yang ada. Plus minimal laki-laki dapat 2 asli penghuni surga. Masya Allah, plus dapat suami, istri dunia, istri akhirat minimal 2. Bahkan ada yang dapat 60. Itulah yang dikatakan oleh Allah. Inna asya'nahunna insya'a faj'alnahunna bakaran urban atraba li ashabil yamin sunnatum minal awwalin wa sunnatum minal akhirin sunnatum minal awwalin wa sunnatum minal akhirin. Masya Allah, inna ansha'nahunna insya'a, nanti ada makhluk yang saya ciptakan di surga insya'a, faja'alna hunna abkara, saya jadikan semuanya perawan. Masya Allah, Abakar. Uruban atroba, umurnya sama, bentuknya sama, enggak ada beda-bedanya. Cantik semua, muda semua, disebutkan dalam hadis Rasulullah, umurnya rata-rata 30-33. Umur-umur yang sedang kuat-kuatnya, sportifnya, semangatnya. Maka Masya Allah, itu surga. Itu. Tapi kalau masuk neraka jahanam, yo ngenes mas. Itu. Ya. Hadhihi jahannam allati yukadzibu bihal mujrimun. يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Subhanallah, tiap saat remuk redam disiksa kepanasan. Ya. Hadhihi jahannam allati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan seterusnya. Itu intinya, pokoknya gini Pak. Mau masuk surga bareng-bareng bisa. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga adn itu nanti akan dimasukin bapak moyangnya, nenek moyangnya, suami istri dan anak cucunya ngumpul dalam satu tempat dengan syarat wa man salaha, amal solehnya setingkat. Tuh. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Masyaallah. Sudah habis Pak? Tapi masih jam 6:30 ya. Ada seorang suami yang tidak suka lagi dengan istri dikarenakan istrinya telah membohongi suami dengan status keluarganya. Saya kira perlu dicari solusi. Selagi itu dosa tidak dimurka Allah, apalagi hanya status masa lalu yang mungkin Allah sudah memasukkan dia ke dalam kelompok penghuni surga. Umpamanya mungkin statusnya dulu anak penzina. Maaf, status. Oleh karena itu hadirin sekalian, jangan sampai ini dijadikan alat ya. Apalagi hanya dengan alasan sudah tertarik dengan perempuan lain, cari-cari celah yang bisa saya gunakan untuk alibi nikah lagi melepas yang pertama. Na'udzubillah. Ada kadang sebagian suami dengan alasan sudah enggak punya rasa istrinya mau diceraikan. Pernah ada yang konsultasi ke saya, Pak, saya mau ceraikan istri saya, Pak. Kenapa, Pak? Ya terus terang Pak Ustadz, anak udah gak punya rasa. Ya, terus anak kamu berapa? Ya 5 Pak. Nah 5 itu dulu rasa apa? Kurang ajar loh. Sekarang giliran ente punya ketertarikan dengan perempuan lain, bilang gak punya rasa. Pertahankan dong. Makanya betul, pernah ada orang yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Amirul Mukminin, saya ingin menceraikan istri saya. Kenapa? Kata Umar, saya sudah enggak mencintai dia. Wahai Fulan, apakah semua pernikahan harus ditopang dengan cinta? Kalau memang begitu, mana pentingnya merawat cinta, mengendalikan kebencian. Merawat supaya terus bersemi. Mengendalikan supaya tidak hadir kebencian itu. Yang namanya cinta benci itu bawaan hati. Hati itu berubah-ubah. Nah inilah yang dikatakan pekerjaan cinta itu lebih penting daripada perasaan cinta. Artinya pekerjaan cinta adalah merawat ketika saat hadir, supaya jangan sampai berlebihan. Karena kata Rasulullah, ab ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna habibaka baghidaka yauman ma wa aghbid wa abghid baghidaka yauman ma haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Kata Rasul, cintailah orang sekedar bila suatu ketika harus mencintai tidak kesulitan untuk mencintainya, untuk membencinya. Bila suatu ketika harus membenci, dan bencilah orang itu sekedar biar tidak kesulitan saat harus mencintainya. Ya, kadang-kadang contoh aja ada orang sudah sumpah-sumpah, pokoknya saya enggak bakal nginjekin rumah dia, udah 4 turunan. Bu, enggak sekalian 7, Bu. Lengkap, ya udah 7 turunan. Ternyata baru seturunan sudah besanan. Loh kan? Kenapa harus kita sumpah-sumpah 7 turunan, 4 turunan? Hati itu enggak tahu. Selagi itu bukan dalam rangka mencintai Allah, membenci Allah, sedang-sedang aja. Maksudnya membenci karena Allah, sedang-sedang saja. Cintailah orang sesederhana mungkin sedang, biar tidak sulit kamu harus nanti membencinya, dan sebaliknya juga itu, ya. Terus suami langsung sudah tidak mau bertemu istri lagi dan telah menyerahkan istrinya kepada keluarga melalui SMS. Ya Allah, mentang-mentang dikasih nikmat Allah SMS. Lah dulu ngambil pakai SMS nggak? Dulu nikah pakai SMS? Iya. Kalau enggak, ambil pakai jalan yang baik, balikkan dengan cara yang baik. Ya, enggak benar. Masya Allah. Boleh kecewa, mungkin status itu membuat kita itu dibohongin. Tapi seandainya antum ceraikan, kata Allah apa? فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Tahan dengan cara baik, lepas dengan cara yang baik. Apa bedanya tatoyur, apa? Tako, apa ya? Dibaca yang jelas saja dulu. Ustaz, suami anak rajin ibadah, alhamdulillah, namun hanya ngurusin diri sendiri. Amat sangat jarang ingat anaknya. Dia sholat ke masjid. Terakhir ini ya. Oh gitu. Afan Ustaz, bagaimana hukumnya seorang istri meminta cerai disebabkan suaminya poligami? Enggak boleh. Malah siapa tahu itu jalan keberkahan hidup, jalan hidayah. Karena rata-rata orang itu adem ayem nih ono saingane semangat. Duh, fakta loh. Ini enggak omong kosong. Dan bukan hanya sekedar isapan jempol. Dulu mungkin malas sholat, sekarang udah ada saingannya, alhamdulillah semangat ibadahnya, ngajinya, jilbabannya. Kalau sudah takdir Allah, saya katakan Pak, kalau belum ditakdirkan, Masya Allah, enggak mungkin Pak terjadi. Bukan soal sekarang ganteng kaya. Contoh aja, anak ganteng, enggak laku-laku. Jadi soal bukan ganteng kaya. Jadi sekarang takdir udah di depan mata, bagaimana kita mensikapi takdir itu, menerima takdir bagian daripada iman. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dengan tegas, orang itu tidak diterima amalnya walaupun sekarang segede Uhud, sebelum beriman kepada takdir. Hatta yu'minu bil qadar, sampai dia iman kepada takdir. Kemudian sekarang yang paling fokus buat untuk perempuan yang ditinggal suaminya menikah lagi atau suaminya menikah, fokusnya adalah bagaimana pernikahan ini tetap jalan normal, keadilan suami tetap ada, perhatian tidak pilih kasih dan mendzalimi. Itu fokusnya, menciptakannya. Jangan sekarang suami digrogotin terus, direcokin terus, akhirnya enggak bisa adil-adil, enggak bisa mandiri, enggak bisa benar-benar. Itu ya.